Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang, diberikan nikmat sehat afiat, sehingga bisa hadir berkumpul, diawali dengan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan taklim dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat baik kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa di dalam ajaran Islam, di dalam syariat Islam, kita mengenal ada arkanuddin, rukun-rukun agama, yang mana rukun agama ini ada tiga. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Itu sudah sama-sama kita ketahui. Iman itu bicara tentang masalah a'mal i'tiqadiyah. Kalau iman kita bicara masalah akidah, masalah keyakinan. Kalau Islam itu bisa bicara masalah al-a'mal az-zahiriyah, itu amal perbuatan kita sehari-hari, sholatnya, ngajinya, tadarus Qur'annya, puasanya, zakat dan hajinya, itu masuk kelompok kategori Islam. Nah, yang ketiga ini adalah ihsan. Ihsan ini berbicara masalah a'mal batiniyah. Ihsan ini kaitannya dengan masalah batin, tentang keikhlasan, tentang ujub, riya, itu yang akan kita bahas dalam masalah ihsan. Nah, tentunya ketiga hal ini tidak boleh kita bertanya mana yang lebih utama, mana yang lebih afdol. Sebab ketiga-tiga ini saling mengikat, saling memperkokoh satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam sebuah kitab dikatakan, Rasul pernah mengatakan bahwa al-iman ma'rifatun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu merupakan ma'rifat. Ma'rifat itu artinya pengakuan, pembenaran, dan kepercayaan di dalam hati yang paling dalam. Wa qaulun bil lisan dilanjutkan dengan lisan, yaitu ikrar, pengakuan tentang keislaman. Dan yang ketiga wa amalun bil arkan, yaitu diamalkan dengan seluruh anggota badan ini. Oleh karenanya dua kalimat syahadat itu merupakan syarat berlakunya hukum seorang mukmin hidup di dunia ini. Sehingga ulama membagi tiga kelompok manusia. Yang pertama, man saddaqa biqalbi wa aqarra bilisanih. Itu yang pertama, orang yang membenarkan, meyakinkan, mempercayai dengan sepenuh hati, wa aqarra bi lisanih, kemudian dia ungkapkan dengan lisan dengan membaca dua kalimat syahadat. Status orang ini mukmin indallah, mukmin indana. Di sisi Allah dia termasuk orang mukmin, dan di antara kita pun dia termasuk orang mukmin. Itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, man saddaqa biqalbihi wa lam yuqirra bi lisanihi. Siapa saja yang mengungkapkan, meyakinkan di dalam hati, membenarkan di dalam hati, tapi tidak terungkap dengan dua kalimat syahadat. Orang ini statusnya mukmin indallah. Di sisi Allah dia termasuk orang mukmin. Tapi ghairu mukminin indana. Tapi di kalangan kita dia tidak termasuk orang mukmin. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendengar apa yang diucapkan dua kalimat syahadat dari mulut. Sehingga kita punya keputusan hanya melihat zahir. Jadi seandainya dia tidak pernah syahadat, tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, di mata kita dia tetap bukan muslim. Tapi di mata Allah seandainya dia meyakini dan mempercayai apa yang Allah perintahkan kepada dirinya, apa yang telah Allah perintahkan untuk dia laksanakan. Contoh yang sebagaimana ulama sampaikan, Abu Thalib. Abu Thalib dalam sejarah tidak pernah ada mengatakan bahwa Abu Thalib membaca dua kalimat syahadat. Tapi bagaimana perjuangan dan pembelaan Abu Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu kuat, begitu kokoh dan begitu berani mempertahankan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jumhurul ulama mengatakan Abu Thalib termasuk min ahlil jannah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ketiga yaitu orang yang aqarra bi lisanih, dia ucapkan dua kalimat syahadat, walam yusaddiq bi qalbih, tapi enggak pernah percaya sepenuh hatinya. Hatinya memang enggak percaya. Ngomong syahadat demi pembelaan dirinya, demi menyelamatkan dirinya. Status orang ini mukmin indana, ghairu mukmin indallah. Status dia adalah kelompok orang-orang munafik. Seperti Abdullah bin Ubay dan kelompok-kelompoknya. Itu kita bicara masalah iman Islam. Nah, sekarang yang akan kita kaji adalah masalah ihsan. Berarti ada sangkut pautnya dengan akhlak. Lebih tinggi bahasanya diartikan tasawuf. Yang selama ini banyak umat Islam sepertinya alergi dengan kata-kata tasawuf. Sebab punya anggapan tasawuf itu kumuh, compang-camping, hidup menderita. Itu arti tasawuf. Selama ini yang dipahami oleh umat Islam. Karena apa? Mendapat masukan-masukan dari orientalis barat bahwa lihat tuh orang-orang sufi itu begitu kehidupannya, bau, kotor, pesantrennya juga buduk-buduk semua. Kesan yang ada di masyarakat seperti itu. Padahal kalau kita mau kaji, tasawuf itu artinya akhlak. Jadi arti akhlak tasawuf adalah keluarnya seseorang dari akhlak yang jelek masuk menuju kepada akhlak yang baik, yang sesuai dengan aturan dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya sufi, ahli tasawuf. Jadi ketika orang meniti jalan baik, yang tadinya enggak sholat berjamaah mulai ikut berjamaah, itu sufi menuju kepada akhlak yang baik. Nah, akhlak sendiri terbagi dua, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak baik dan akhlak tercela. Nah, di sini saya membawakan sebuah kitab, judulnya adalah Syarhu Haditsi Jibril. Penjelasan tentang hadis Jibril. Hadis Jibril yang berkenaan dengan waktu itu Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, dan bertanya tentang kapan kiamat. Itu hadis Jibril. disyarahi oleh Al-Habib Zaid Ibrahim bin Semit. Ini kitab ini saya bawakan sengaja sebagai pegangan dalam kajian kita tentang masalah akhlak. Insyaallah selama ini kita menganggap bahwa akhlak ini dianggapnya sesuatu yang luar biasa, dan memang luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma yudha'u fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah husnul khuluq." Yang paling berat nanti timbangannya adalah husnul khuluq, baik perangainya, bagus akhlaknya. Nah, yang selama ini kita rasakan pembinaan-pembinaan akhlak, pembinaan-pembinaan adab hampir sudah tidak ada di masyarakat kita. Sebab lebih mengetengahkan kepada keilmuan daripada adab dan tata krama. Padahal seorang ulama pernah mengatakan, "Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan." Jadikan ilmu sebatas garamnya. Ilmu jadikan garamnya. Wa adabaka akhlak, pekerti, tata krama, sopan santunmu jadikan sebagai tepungnya. Nah, kalau kita bandingkan antara garam dengan tepung, kalau kita makan tepung tanpa garam tidak enak. Kalau kita makan garam saja tanpa ada tepungnya apalagi. Kita satukan antara ilmu dan adab. Tapi proporsinya lebih banyak adab daripada ilmu. Dalam hal ini, ketika orang sedang menuntut ilmu, banyak sekali lupa akan adab tata krama yang harus dijalani ketika mencari sebuah ilmu. Banyak sekali. Dulu kan kita masih ingat mungkin ya, orang-orang tua dulu kalau ngaji itu ustadznya bawa rotan. Nah, zaman sekarang gak bisa bawa rotan. Dicubit dikit langsung jadi masalah. Zaman sekarang beda. Tangannya ketidakberkahan di mana-mana ada. Beda dengan ustadz-ustadz, ulama-ulama, santri-santri dulu yang betul-betul berkah hidupnya. Gak pernah ada masalah apapun. Kenapa? Karena memang akhlak dijunjung tinggi. Nah, kan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, adab guru dengan murid jaraknya cukup 1 meter minimal. Nah, sekarang murid sekarang sama guru kan kayak gimana? Lihat bagaimana turunnya akhlak. Akibat apa? Ya tentunya di sini akibat kurangnya pembinaan. Pembinaan-pembinaan akhlak. Sebab kenapa? Ya, zaman dulu dengan zaman sekarang tentu jauh berbeda. Informasi pun dulu televisi ya hampir tidak ada. Sekarang televisi di mana-mana, di kampung-kampung banyak. Informasi, nasihat-nasihat yang didengar oleh anak hampir kebanyakan melalui televisi, bukan melalui ayah dan ibunya. Dan kebanyakan orang tuanya juga lebih banyak mementingkan pendidikan-pendidikan umum sambil lupa akan pendidikan-pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Ini akibat. Akibat yang kita lakukan sehingga memiliki dampak yang negatif dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak susah diatur. Ini pembinaan akhlak, ini harus dari sejak dini sebetulnya yang harus kita benahi. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Nah, jadi di sini saya akan membacakan sebuah kitab tentang akhlak, yaitu ilmu tasawuf. Arti tasawuf adalah al-khuruj min kulli khuluqin dani. Tasawuf artinya seseorang keluar dari segala macam bentuk akhlak yang rendah, akhlak yang busuk, akhlak yang jelek. Wadduhul fi kulli khuluqin sani. Dan dia mulai beranjak masuk ke dalam sebuah wadah namanya akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Apabila seseorang sudah menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cara lain kecuali kita jadikan Rasul sebagai uswah. Uswah kita adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, Rasul teladan kita, Rasul anutan kita, Rasul idola kita. Nah, ketika Rasul menyampaikan seperti itu, idola kita berlanjut kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak diartikan di sini apabila seseorang menghias dirinya dengan akhlak yang sesuai dengan sunnah-sunnah nabawi, akhlak-akhlak Rasul. Nah, di sini pun khususnya di negeri kita tercinta Indonesia ini, karena beragamnya pemahaman, nah disitulah perang akhlak harus kita pelihara dan kita jaga. Kita bisa, kita pinter, karena punya akhlak gak akan berani menyalahkan orang lain sembarang tanpa tahu dasar-dasar hukumnya. Akhlak berperan di sini, sehingga umat itu tetap bersatu, menjalin ukhuwah Islamiyah karena akhlak. Selama ini kita rasakan, masya Allah ya, ribut sana, ribut sini, umat Islam ribut sana, ribut sini. Masya Allah, ini prihatin kita melihat. Coba kalau umat Islam mau bersatu, yang biasa tarawih 11 dengan 23 bareng-bareng sholat, yang biasa kunut dengan tidak kunut bareng-bareng sholat, yang biasa wirid dengan tidak wirid bareng-bareng sholat, umat Islam kokoh. Tapi selama ini kita lihat, masya Allah ya, masalah beduk ribut, masalah tarawih ribut. Akhirnya kata pemuda, lebih baik kagak ke masjid, gak sholat, daripada harus ribut dengan orang-orang tua di dalam. Ini yang terjadi di masyarakat. Karena apa? Pembinaan akhlaknya kurang. Dibina akhlak dulu, dikaji pembinaan-pembinaan akhlak. Supaya apa? Ya tentunya supaya perjalanan kita sampai ke tujuan sempurna di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis yang lain juga dikatakan, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im. Orang mukmin akan mencapai derajat orang yang puasa dan derajat orang yang tahajud di malam hari dengan cara dia memperlakukan dirinya dengan akhlak yang baik, yang sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini Imam Ghazali meringkas akhlak ini ada 10 yang baik. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, taubat. Jangan lupa, taubat ini adalah akhlak yang baik. Ketika seseorang ingin menuju kepada Allah, satu, taubat dulu atas penyesalan dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan. Ini adalah dalam rangkaian akhlak. Jadi ketika ada orang mau bertaubat, berarti dia sedang meniti jalan tasawuf menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa sih manusia yang tidak punya salah? Siapa yang manusia yang tidak punya dosa? Semua pasti punya salah, semua pasti punya dosa. Rasul sudah memberikan ultimatum kepada kita, kullu bani adam khata'un, semua manusia punya salah. Wa khairu khata'ina tawwabun al-mustaghfirun, sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka-mereka yang selalu taubat dan selalu minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara kita manusia tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih, tapi kita ingin menuju kesucian. Caranya apa? Ya datang ke majlis-majlis taklim, datang ke tempat-tempat pengajian. Sungguh pun kita rasakan berat. Dan memang kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah mengatakan, ala la tanalul ilma illa bisitta. Saundika an majmu'i habibayani, yang pertama zakat. Untuk ngaji syaratnya ingin mencapai sebuah ilmu, satu, harus punya kepandaian, kecerdikan. Allah takdirkan kita semua punya akal sehat, punya hati nurani. Allah sempurnakan diri kita. Wahirsin, punya semangat yang tinggi, yang ini beragam. Semangat beragam, ada yang semangat, ada yang malas. Jadi untuk mencapai sebuah ilmu, kita peranan akhlak ini adalah semangat yang tinggi, yang kedua. Kalau tidak semangat, dia akan jadi pintar seseorang. Ada kecerdasannya tapi gak pernah belajar, gak pernah ngaji, gak akan dapat ilmu. Wastibar, harus sabar. Jadi ketika ngaji, ketika taklim, itu sabar. Sabar nahan ngantuk, sabar nahan lapar, itu namanya jihad. Yang selama ini jangan diartikan jihad itu harus mengangkat senjata, enggak. Jihad ngaji saja ini luar biasa mahalnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nahan nafsu, nahan ngantuk, nahan lapar, nahan capek, tetap kita ngaji taklim, niat karena Allah, thalabul ilmi. Sebelum kita berangkat dari tempat kita ke tempat pengajian, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakain wa hirsit wasbibat wa bulughatin, ada bekal, ada modal untuk ngaji. Baju, celana, sarung, kesehatan, ada bekal. Ada anak mau ngaji, ada anak mau sekolah, pinter dia, semangat dia, tapi modal enggak ada, enggak jadi dia sekolah. Nah, yang keempat, wa irsyadi ustaz. Nah, yang kelima, wa irsyadi ustaz. Itu harus ada bimbingan guru. Nah, sekarang kita alhamdulillah pengajian di sini masya Allah ya. Setiap hari Rabu selalu ada pengajian, 3 balah tadi saya dengar. Di mana-mana pengajian, kita berbanyak pengajian. Tujuannya tidak lain, hanya ingin memperbaiki diri ini, ingin menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup dulu kita tidak pernah ikut andil dalam hal pengajian, taklim, pesantren. Mumpung lagi ada kesempatan, ya kita manfaatkan diri ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaiki akhlak ini, memperbaiki diri ini. Tujuan dari pengajian tidak lain untuk merubah diri dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Itu harapan kita dalam pengajian. Ada perubahan yang positif. Meskipun bertahap, tidak langsung pintar, tidak langsung bisa, tapi bertahap terus. Minimal ada kesadaran diri, ya Allah, sudah cukup saya hidup dulu tidak pernah ngaji. Sekarang ada kesempatan, saya ingin ngaji. Masalah bisa, urusan kedua. Tapi kita sudah menggugurkan kewajiban kita untuk thalabul ilmi sebagai umat Islam. Nah, jadi kata Imam Ali karramallahu wajhah, ada syarat-syarat untuk mencapai itu. Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulughatin wa syarif ustaz wa tuli zaman, cukup waktu. Enggak sekali ngaji langsung bisa. Tapi bertahap, sekali paham, dua kali, tiga kali, empat kali, terus ikuti pengajian, ngerti dan paham kita dalam ilmu, terutama mengerti tentang hakikat diri yang sebenarnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, dia akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal diri bahwa diri ini bodoh, diri ini banyak salah, diri ini lemah, yang kuasa, yang kaya, yang alim hanya Allah Subhanahu wa taala. Makin makrifat kita kepada Allah dengan pengajian tentunya. Tanpa pengajian, pengajian ini ibarat ini cas. Kalau batu baterai handphone sudah mulai lobet, kita cas, muncul lagi itu baterai. Nah, kita pun sama. Setiap hari Rabu kita ngaji terus, dicas lagi, dicas lagi dengan berbagai macam kajian-kajian ilmu, dari mulai akhlak tasawufnya, fikihnya, tauhidnya, dan segala macam disiplin-disiplin ilmu yang kita pelajari. Tentunya tidak lain, semata-mata ingin memperbaiki diri ini supaya lebih baik, membawa bekal yang cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama kata penyusun kitab ini adalah akhlak yang baik dan ternyata taubat. Kemudian kedua, khauf. Khauf itu artinya perasaan khawatir, takut ibadah kita enggak sempurna. Tapi didukung dengan roja, ada satu harapan yang kita miliki. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini merupakan satu amal ibadah yang dijadikan sebagai bekal untuk nanti di yaumil kiamat. Duduknya kita, pegelnya kita, capeknya kita akan dihisab oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi ketika kita pakai ngaji, pakai duduk, pakai ibadah, semua akan menjadi pembelaan buat diri kita nanti di yaumil kiamat, dan akan memperberat amal timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zuhud. Zuhud ini bukan berarti kita tidak punya harta. Boleh kita kaya, dan bahkan umat Islam harus kaya. Tapi kekayaan ini hanya sebatas kita sadari ini adalah cukup untuk di dunia sebagai bekal untuk nanti di akhirat. Itu zuhud. Selama ini pun diartikan zuhud artinya melarat. Zuhud artinya enggak punya apa-apa. Ini setelah kita belajar tasawuf harusnya pesantren itu begini, masjid itu begini semua. Setelah belajar tasawuf, jangan punya anggapan tasawuf akhlak terus belajar masjidnya kotor, gak menarik, salah. Ini pemahaman-pemahaman ini disampaikan sama orientalis-orientalis Pak. Supaya umat Islam yang lain merasa bahwa gak usah lah, gak usah dekat-dekat dengan orang Islam, kumuh, kotor, corok. Itu kesan yang disampaikan. Sehingga pemahaman-pemahaman tentang Islam makin lama makin kabur, makin lama makin kabur. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah kita prihatin. Banyak ajaran-ajaran yang Masya Allah yang kita juga rasanya berdosa kalau kita tidak ikut andil tanggung jawab mempertahankan akidah umat Islam. Muncul lagi di Cirebon dengan aliran-aliran baru, surga adernya. Akibat apa? Akibat pembinaan dari awal tidak ada. Ini prihatin kita melihatnya. Makanya yuk kita sama-sama bareng-bareng kita kerjasama, kita kokohkan persatuan kita, hilangkan perbedaan-perbedaan pendapat, hilangkan perbedaan-perbedaan suku. Kita satu adalah ikhwah, kita bersaudara adalah muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau itu sudah dijaga, itu sudah diperkokoh, umat Islam akan tetap al-Islam ya'nu wa la yu'la 'alaihi. Sampai kapanpun, insya Allah, umat Islam akan tetap dihargai dimanapun. Karena kita punya prinsip, karena kita punya akidah, karena kita punya akhlak yang harus kita bela, yang harus kita pertahankan supaya kita selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 1. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini Allah berkahkan. Di sini ada masih beberapa hal yang nanti disampaikan lagi. Nang syukur, tawakal, ikhlas masih belum kita bahas. Insyaallah mungkin lain kesempatan. Panjang umur, insyaallah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi materi kita. Kita tutup dengan doa diberkati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aqnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum billahi al-hidayah wa at-tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.